Done, are you ready? Yeah, hit this beat like a MJ. Ankle breaker like a i3. Nikmati musik tanpa ekstasi. Berapa pop pop pop pop. Like ya ku say tap tap tap tap tap tap. Yeah, I'm so swag. Sampai akhir, no flashback. Yeah, make it, did you feel that? Banyak orang gila, psikopat. Lambat, gak siap, melesat. Gue tercepat. Kilat, awas sekarat, lo masuk rawat inap. I make it. Salam senikmat rasta, ku bisa buat sesuatu yang beda. Gak payah, gak susah, terasa hasil mudah dicerna. Cobalah kemari, ku kan beri bukti. Ku punya beda sendiri, gak rekayasa lagi. Makanya ikut, gak perlu takut, karena kita bukan pengecut. Berani lagi, gagal coba lagi, gak cocok diganti, gak pakai emosi. I make it.